mana-mana hadis yang pernah dijadikan oleh ulama-ulama di zaman dia ataupun sebelum dia sebagai alasan ataupun asas hukum, maka dia akan bawa masuk. Tak kiralah sahih ke tak sahih, selagi mana ada ulama guna hadis tu, maka selagi itulah dia akan bawa masuk. Kecuali dua hadis dia bawa masuk, tapi ulama zaman dia dan sebelum dia setahu dia lah tak guna untuk hukum hakam. Dia bagi tahulah. Dia kata hadis pertama ialah hadis man syaribal khamar fajlidu fa in ada rabi'ah faqtulu. Sesiapa yang minum arak, kata Nabi, hendaklah kamu sebat dia dengan rotan sebagai hudud. Siapa yang ulang minum arak sampai 4 kali, ulang kali keempat, dah 3 kali dah kena rotan, ulang kali keempat, maka pada waktu tu kamu sebagai pemerintah bunuh. Hadis ni Imam Tirmizi bawa masuk dalam sunan dia, walaupun zaman tu dan zaman sebelum dia, sekadar pengetahuan dia, tak ada ulama guna dalam hukum hakam. Nah, kerana hadis ni telah dimansuhkan. Hadis ni telah dimansuhkan. Dan hadis yang kedua yang dia kata tak ada orang guna, setakat yang dia tahu, adalah hadis Nabi menjamakkan salat antara Zuhur dan Asar di Madinah, Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak di Madinah, tanpa khauf, tanpa takut, tanpa hujan, dan juga tanpa uzur. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Orang tanya Ibnu Abbas untuk apa? Dia kata, arada alla yuhrija ummatahu. Dia tak nak menyusahkan, Nabi tak nak menyusahkan umat. Tapi sebenarnya ada je fuqaha guna lambat hukum. Antaranya Hambali lah. Kan? Cumanya Tirmizi kata yang ni setakat dia, yang dia tahu tak ada fuqaha guna. Tapi kalau dah tak ada fuqaha guna, pasal apa dia bawa masuk juga? Suka hati dia, tu buku dia. Tapi tujuan utamanya macam tu lah. Selagi mana fuqaha guna di zaman dia dan sebelum dia, hadis itu sebagai sandaran hukum, dia akan bawa masuk. Cumanya, Al-Imam Tirmizi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak baca lebih detail tentang metodologi Imam Tirmizi ni, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh untuk baca kitab, bagi yang boleh bahasa Arab lah, kitab yang ditulis oleh Sheikh Nuruddin Itir, tajuk dia Jami'ut Tirmizi wal muwazanah baina jami'ihi was sahihain. Sunan Tirmizi dan juga perbandingan antara Sunan Tirmizi dengan kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kitab ni kitab yang terbaik lah. Bahkan penulis kitab ni dapat PhD dengan tulisan. So itu asalnya tulisan PhD. Thesis PhD Syekh Nuruddin Najjar. Antara kitab yang terbaik bercerita tentang metodologi Imam Tirmizi. Baik. Apa keistimewaan Sunan Tirmizi ni? Tadi saya bagi tahu nombor 3, hadis jenis hadis nombor 3, dia bagi tahu illah, dia bagi tahu penyakit hadis. Dan nombor 4, hadis yang dijadikan ulama sebagai sandaran dalil dalam hukum fiqh, dia nyatakan siapa yang pakai hadis tu. Setelah dia riwayatkan hadis tu, dia akan sebut hadza alaihi amatul ulama. Dia kata inilah pandangan keseluruhan para ulama. Kadang-kadang dia kata qala bihi Syafi'i. Dia kata ini pandangan Syafi'i. Kadang-kadang dia kata ini pandangan Tsauri. So apa keistimewaan Sunan Tirmizi selain daripada dia mengandungi hadis sahih, selain daripada dia menyatakan illah, dia juga mengandungi pandangan-pandangan fiqh daripada golongan salaf. Ini penting untuk kita tahu pandangan-pandangan fiqh ulama salaf, terutamanya bagi pandangan-pandangan fiqh yang telah lenyap dan tidak ada pengikut. Umpamanya macam pandangan Al-Imam Tsauri, pandangan Imam Al-Auza'i, pandangan Ishaq bin Rahoya. Mereka ini juga faqih dan mereka ada mazhab mereka dan mereka ada dalil mereka. Tetapi kitab-kitab mereka ni tak sampai kat kita. Anak-anak murid dia tidak menulis usul mazhab untuk orang ikut mazhab dia. Maka mazhab dia lenyap. Ha, mazhab dia lenyap. Oleh kerana itu, nak tahu mazhab salafus salih serba sedikit, boleh rujuk kitab Al-Imam At-Tirmidhi. Baik. Maka bila saya sebut dia nak kumpulkan hadis yang digunakan oleh fuqaha di zaman dia dan sebelum dia, bermakna syarat Imam Tirmizi agak luas, iaitu beliau akan letakkan dalam sunannya setiap hadis yang diamalkan oleh fuqaha. Setiap hadis yang diamalkan oleh fuqaha, sama ada ia sahih atau tidak. Sama ada dia sahih atau tidak, tak jadi masalah. Yang penting fuqaha pakai, dia bawa masuk. Tapi kebiasaannya kalau dia bawa masuk yang tak sahih, dia akan bagi tahu mana yang tak sahih. Dan selain daripada keistimewaan Imam Tirmizi menyatakan pandangan fiqh salaf, dia juga komen pada perawi. Dia komen pada perawi. Macam tadi, Hafs bin Sulaiman, dia kata, perawi yang daif dalam hadis. Sunan Tirmizi ini di antara sunan yang mengumpulkan banyak ilmu dalam satu kitab. Pertama, ilmu hadis. Yang kedua, ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu tentang ilal, cacatnya hadis. Dan yang keempat, ilmu tentang rijal, ilmu tentang kritikan perawi. Dihimpun dalam satu buku. Tapi sayangnya, istimewa ketidak kitab ni, sangat istimewa kita sebut kitab ni, tetapi jarang kita tengok kitab Sunan Tirmizi dikuliahkan dan diajar daripada kulit ke kulit. Betul? Dia selalu dengar orang mengajar Sunan Tirmizi. Saya dengar pun ada sekali-sekala je lah, kan? Sedangkan kitab ni kitab yang bagus. Perbezaan metodologi Imam Tirmizi tak sama macam Imam Bukhari dan Muslim. Kalau tadi saya sebutkan metodologi Imam Bukhari dan Muslim, semasa mereka menyusun hadis, mereka akan dahulukan yang kuat dan yang paling sahih. Betul? So, hadis usul tu lebih kuat daripada hadis mutaba'ah dan syawahid. Berbeza dengan Al-Imam Tirmizi. Al-Imam Tirmizi, dia nak kelainan sikit. Kalau Bukhari, dalam bab berkenaan, ada hadis yang paling sahih, dia akan letak sebagai usul. Hadis nombor satu. Nombor dua, nombor tiga, daif sikit. Bukanlah daif. Kurang sikit kekuatan. Dalam Sahih Bukhari mana ada daif, kan? Kurang sikit kekuatannya. Lemah sedikit berbanding yang nombor satu. Muslim juga begitu. Berbeza dengan Al-Imam Tirmizi. Kalau dalam bab itu ada hadis yang daif, dia akan dahulukan bab tu. Dia akan dahulukan hadis tu. Hati-hati. Bukan semua bab, tapi ada. Ini ingat ya, bukan semua, tapi ada. Ada beberapa bab dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi dahulukan yang daif. Lepas tu dia beri komentar, hadis ini tidak sahih. Yang sahihnya hadis berikut. Maka hadis nombor dua itulah hadis yang sahih. Ha, yang tu kita kena hati-hati sungguh-sungguh. Supaya kita tak terlepas pandang. Supaya kita tak pukul rata. Ah, Tirmizi ini sama kot macam Bukhari. Oh, sama kot macam Muslim. Nombor satu ni kira paling kuat lah. No. Mana-mana hadis nombor satu dan Imam Tirmizi kritik, maksudnya itu yang daif. Yang sahihnya, yang selepas pada tu yang dia kata sahih ke, yang dia kata hasan ke, yang tu yang baik. Okay? Baik. Metodologi pemilihan hadis. Imam Tirmizi juga menjadikan anak murid perawi kepada lima martabat. Sama macam Bukhari tadi. Dia bahagikan kepada lima martabat. Beliau memilih perawi martabat pertama, kedua dan ketiga untuk dimuatkan dalam sunannya. Kalau Bukhari tadi nombor satu untuk usul, nombor dua untuk mutaba'at dan syawahid. Kalau Imam Muslim, nombor satu dan dua untuk usul, nombor tiga untuk mutaba'at dan syawahid. Tirmizi, dia menjadikan anak murid kepada lima martabat. Beliau memilih perawi martabat pertama, kedua dan ketiga untuk usul. untuk usul. Manakala beliau juga kadangkala memilih perawi martabat keempat dan beliau akan nyatakan status hadis tersebut dalam sunannya. So kalau ikut Tirmizi ni, dia luas sikit lah syarat dia, ringan sikit. Longgar lagi lah daripada Bukhari, longgar lagi pada Muslim. Nombor 1, 2, 3 tu dia akan buat masuk untuk berhujah dengannya. Nombor 4 baru dia buat masuk sebagai sokongan. Tuan-tuan ingat lagi kan nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni? Tulis tadi kan? Saya ingat tulis dah kot. Okey. Beliau juga ada meriwayatkan daripada perawi majhul dan daif. Dan beliau juga menyatakan sebab kedaifannya. Okey? Baik. Kalau orang tanya kita lah, kan? Dalam Sunan Tirmizi ni, ada tak hadis yang maudhu? Yang palsu? Dalam Sunan Abi Daud, ada tak hadis yang palsu? Ada sebahagian ulama yang menghukum hadis Sunan Abi Daud sebagai palsu. Ada. Antaranya Ibnul Jauzi lah. Tapi tak semua yang Ibnul Jauzi hukum palsu tu disepakati. Tetapi ada. Dalam Sunan Tirmizi pun, ada yang dihukum sebagai palsu. Ada lebih kurang dalam 30. Yang dihukum Ibnul Jauzi sebagai palsu. Tapi tak semua dipersetujui. Cuma ada. Habis tu kalau palsu dia buat masuk apa? Dia buat masuk untuk dia komen lah. Tapi ada yang dibuat masuk tapi dia tak komen juga. Ini satu lagi kaedah dalam ilmu hadis yang kita kena faham. Ulama-ulama apabila dia meriwayatkan hadis dengan sanad, maka pada ketika itu dia tidak wajib lagi untuk menyatakan status. Ulama apabila dia letakkan hadis dengan sanad dia, dia tak wajib lagi untuk bagi tahu status. Berdasarkan kaedah man asnada faqad ahala. Sesiapa yang meletakkan sanad, maka dia telah melepaskan tanggungjawab dia. Kenapa lepas tanggungjawab? Sebab dia dah letak sanad. Hang nak tahu status, hang kaji sanad ni. Sebab itu ulama-ulama hadis ni dia orang tidak ditohmah apabila membawa riwayat-riwayat yang palsu, kerana mereka membawa dengan sanad. Berbeza dengan ulama-ulama yang menulis dalam bab mawa'iz, yang menulis dalam bab tasawuf, yang menulis dalam tafsir umpamanya, mereka dikritik hebat oleh ulama hadis kerana membawa riwayat-riwayat yang palsu. Tetapi riwayat itu tidak, dahlah palsu, sanad pun tak ada. Itu kita kena beza sikit. Yang mana yang ada bawa riwayat, ada bawa sanad, palsu. So kita kena kaji yang tu. Mereka telah melepaskan tanggungjawab. Tapi dengan syarat lah. Syarat jangan banyak sangat. Satu dua tu kita kata, okey lah dia bawa sanad, okey lah. Tapi kalau semua palsu, dia tak bagi tahu pun nak kumpul hadis palsu. Yang tu problem jugalah. Yang tu problem jugalah. Baik. Jadi ini metodologi pemilihan Imam Tirmizi dalam sunan dia. Okey? Baik. Keistimewaan Sunan Tirmizi. Dia menggunakan ataf dan tahwil sama macam Bukhari juga tadi. Tapi Bukhari tadi kita tak habiskan sebenarnya. Saya ada 41 slide, kita baru habis paruh ya tadi. Saya takut tak kita tak boleh habis Sunan Tirmizi, jadi saya ambil dulu yang Tirmizi. Kalau sempat nanti kita ulang balik Bukhari Muslim. Nah? Sebab tadi saya baru teringat, kita tak bincang lagi pasal mu'allak dalam Sahih Bukhari. Saya janji nak bincang pasal mu'allak. Tapi tak apa, nanti kita reverse balik. Okay? Baik. Dia menggunakan ataf dan tahwil. Apa maksud ataf dan tahwil? Iaitu beliau menggunakan kaedah ataf dan tahwil untuk menggabungkan dua sanad. Ia sama seperti metod Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kalau tadi kita bincang tentang Sahih Bukhari dan Muslim, ada ulama-ulama Maghribah yang mendahulukan Sahih Muslim berbanding Sahih Bukhari, betul? Tapi mereka mendahulukan tu bukan dari sudut kesahihan. Mereka mendahulukan Sahih Muslim dari sudut susunan, dari sudut sanad. Jadi keistimewaan sanad yang ada pada Sahih Muslim Ada juga pada Sunan Tirmizi. Apa dia? Sunan Tirmizi dan Sunan Imam Muslim ni, dia suka menggabungkan sanad di satu tempat. Contohnya macam Imam Tirmizi, dia riwayat satu hadis daripada tiga orang guru, yang mana tiga-tiga ambil daripada guru yang sama. So dia akan sebut tiga orang guru dan dia asingkan dengan perkataan dan. Telah bercerita kepada kami hadis ini Qutaibah bin Sa'id dan fulan, dan fulan, ketiga-tiga mereka daripada fulan. So tiga orang guru dia riwayat pada guru yang sama. Dia himpun satu tempat. Sebab kalau nak riwayat asing, dia akan makan ruang. Sebab sanad dia sama pun. Walaupun nak ulang banyak kali. Tu kalau dia berkongsi guru. Maksudnya, sorry, kalau guru dia banyak. Tapi kalau guru kepada guru dia banyak, macam mana? Hadis sama. Guru kepada guru dia banyak. Hadis sama, dia ambil daripada seorang guru, guru ni ambil pada guru. Hadis ni pula, hadis yang sama tapi sanad yang ni pula, guru yang lain. Tapi guru yang lain, mengambil daripada guru yang lain ni berkongsi guru. Macam ni dapat? Dia akan guna tahwil, dia akan guna huruf ha. Itu kalau kita baca yang original version lah. Original version, kalau yang boleh bahasa Arab ni, nanti beli Sunan Tirmizi, buka Sunan Tirmizi, tiba-tiba tengah-tengah sana ada jumpa huruf ha. Huruf ha. Bukan huruf M. Huruf M tu, itu pakcik yang tu. Huruf ha. Ha yang jin mata buta tu. Ini macam huruf jin juga, tapi tak ada titik. Jin mata buta lah cikgu. Tu, yang tu. Huruf ha tu. Biasanya dia akan letak di tengah-tengah sanad. Di tengah-tengah sanad. Tengah-tengah. Sebelum sanad tu habis, tengah-tengah dia akan bubuh. Apa maksud dia? Maksud dia, dia ada dua sanad yang berasingan tetapi bertemu di tengah-tengah. Dan tengah-tengah tu tempat pertemuan. Sama ada sebelum tempat pertemuan dia letak ha ataupun selepas, dia akan letak ha. Ha tu maksud tahwil. So, macam mana dia nak buat? Macam mana dia buat? Dia baca setengah sanad, dia letak ha. Dia baca satu lagi sanad, lepas tu baru dia letak tempat pertemuan. Dua sanad yang berbeza dihimpunkan dalam satu hadis. So, jangan keliru lah kalau baca Sunan Tirmizi lepas ni. Original version yang bahasa Arab punya, tiba-tiba tengah-tengah ada huruf ha. Ni silap cetak ni. Tak, memang ada. Saya, sebab saya masa zaman sebelum belajar manhaj hadis ni, bila kita buat assignment kan, masa zaman belajar fiqah dulu, saya bukan bidang hadis asalnya. So, tengok-tengok ada hal tengah-tengah. Silap cetak ni. Tapi nak kata silap cetak pun susah juga sebab hal tu dimerahkan. Sanad, tulisan warna hitam. Sampai tang hal dimerahkan. Mana-mana hal pun dimerahkan. Benda hal ni. Rupanya tahwil. Maksudnya, dua sanad yang berbeza bertemu pada satu titik pertemuan yang sama. Okey. Ada kalanya beliau menyebutkan dua atau lebih sanad, kemudian barunya secara penuh, kemudian baru sebut matan. Itu kalau tidak, kalau sanad tu lain-lain lah. Hanya berkongsi sahabat, umpamanya. Maka dia akan letak dua sanad atau lebih, lepas tu baru dia letak matan. Menyebut satu sanad bagi satu matan hadis sahaja, ini juga metodologi dia, cara susun dia. Beliau mengisyaratkan sanad lain bagi hadis yang beliau riwayatkan. Ini juga keistimewaan Sunan Tirmizi. Yang tak ada pada sunan lain, yang tak ada pada Sahih Bukhari dan Muslim. Apa dia? Imam Tirmizi, lepas dia riwayat hadis dia, dia akan bagi tahu status hadis tu. Haza hadisun hasan. Haza hadisun sahih. Hadis ini hasan. Hadis ini sahih. Hadis ini hasan sahih. Dan dia akan bagi tahu pandangan fuqaha. Dia akan bagi tahu pandangan siapa ulama yang pakai hadis ni. Lepas tu dia akan bagi tahu wa fil bab an Abi Hurairah wa Aisyata wa Jabirin. Dia kata, dan dalam bab ini juga ada hadis yang sama melalui jalan-jalan sahabat seperti Abu Hurairah, Aisyah dan Jabir. Maksudnya orang yang baca Sunan Tirmizi, bila baca hadis dia, dia tahu, oh sebenarnya hadis ni bukan sahabat ni seorang je riwayat. Aisyah pun ada riwayat hadis yang hampir sama. Abu Hurairah pun ada riwayat hadis yang hampir sama. Jabir pun ada riwayat hadis yang hampir sama. So Imam Tirmizi bagi tahu secara ringkaslah. Dalam bab ni ada riwayat lain daripada sahabat tu. Nak tahu? Pergi cari sendiri. Aku dah bagi tahu nama sahabat. Dan ada seorang daripada, saya tak silap, kau tak silap sih, UKM kot. Seorang pelajar PhD daripada UKM, dia takhrij balik. Dia cari riwayat yang Imam Tirmizi sebut wafil bab ni. Dia cari riwayat tu dalam kitab-kitab hadis lain. Dan dihimpun dalam tesis dia. Dan saya tak pasti tesis tu dah siap ke belum. Yang saya tahu dia tulis tu sebab masa tu saya tengah belajar master di UIA, dia telefon profesor hadis saya yang tengah mengajar dalam kelas, pensyarah hadis, saya cakap dengan dia dalam telefon. Lepas tu baru dia bagi tahu kat kami, dia kata, pelajar ni nak buat, nak tanya tajuk sesuai ke tak. Iaitu tajuk dia apa? Nak takhrij hadis-hadis yang Imam Tirmizi kata wafil bab. Ini, patut pensyarah saya kata, ini satu kerja yang sangat sukar kerana terlalu banyak hadis yang terpaksa kita cari, terlalu banyak rujukan terpaksa kita buka. Tetapi kalau dia berjaya buat, maka dia telah berkhidmat kepada Sunan Tirmizi. Khidmat kepada kitab ni, tuan-tuan, daripada zaman dulu lagi. Bukan zaman ni kita nak tunjuk pandai. Zaman dulu lagi, bila mana-mana kitab ulama' yang bernilai, maka akan ada ulama' kemudian yang akan menambah nilai. Ini yang kita sembang tadi. Saya sembang dengan Ustaz Basil tadi. Berkenaan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu bernilai. Orang baca, dijadikan rujukan. Sebab itu datang ulama' kemudian, takhrij balik hadis dia. Antara yang takhrij balik hadis dia adalah Al-Iraqi. Maka bila dia nilai, adalah beberapa hadis yang tidak boleh dipakai. Bukan untuk meruntuhkan nilai Ihya, tetapi untuk menambah nilai. Tapi orang kita bila dengar, ha? Dalam Ihya ada hadis palsu? Ish, teruknya kau. Bukan kita. Iraqi yang kata, guru kepada Ibn Hajar Asqalani, kita cuma bagi tahu je. Yang peliknya yang bagi tahu yang kena kecam. Tak boleh terima kita ni. Jadi masalah. Bukan kita nak tunjuk pandai, tapi budaya ilmu perlu diteruskan. Analisis perlu diteruskan. Contoh macam saya, master saya mentakhrij hadis-hadis mursal dalam Musannaf Abdul Razak, dalam bab zakat. Bukan saya nak tunjuk pandai, tapi kita kena tahu Musannaf ni bukan semua hadis sahih. Bahkan hadis mursal pun banyak. Maka saya cari balik sanad-sanad yang lain yang boleh menguatkan hadis mursal. Hadis mursal masa hadis sanad terputus. Ada dalam Musannaf Abdul Razak hadis yang sanadnya terputus. Jadi saya nak cari balik sanad-sanad lain dalam kitab lain, kalau-kalau boleh naikkan statusnya. Bukan nak tunjuk pandai, tapi nak berkhidmat kepada kitab ulama kita. Jadi ada orang kaji pasal ni, dan alhamdulillah satu kajian yang baguslah. Baik. Kemudian beliau mengisyaratkan hadis lain bagi bab yang sama seperti mana yang saya sebut tadi dengan hadis yang beliau riwayatkan. Contohnya Imam Tirmizi meriwayatkan dengan sanad penuh bagi satu hadis. Kadangkala beliau isyaratkan terdapat hadis riwayat sahabat lain dari hadis yang beliau telah riwayatkan dengan berkata wa fil bab an Abi Hurairah wa Jabir. Dalam bab ini ada hadis lain dari riwayat Abu Hurairah dan Jabir. Baik. Sekarang ni bab metodologi, bab susunan dah selesai. Kita nak masuk kepada istilah khas dalam Sunan Tirmizi. Saya bagi tahu tadi, Imam Tirmizi banyak komen hadis-hadis yang ada dalam sunan dia. Dan kita kena tahu apa maksud istilah Imam Tirmizi ini. Bila Imam Tirmizi kata haza hadisun hasan, hadis ini hasan. Apa maksud hasan? Oh, hadis hasan. Apa hadis hasan, makcik? Hasan sebelah rumah tu hadis dia lah kot. Tak sangka dia perawi hadis. Tak, makcik. Ha? Sila lempang diri. Laju-laju. Bukan maksud tu. So, kita kena faham istilah kaum sebelum kita membaca kitab dia. Dalam banyak keadaan Imam Tirmizi komen. Ada juga hadis-hadis yang Imam Tirmizi tak komen. Diam aja. Tapi banyak dia komen. Jadi kita kena tahu. Terdapat beberapa istilah khas dalam sunan Tirmizi. Yang pertama, sahih. Tirmizi ada kalanya bila dia riwayat hadis, dia komen. Qala Abu Isa. Berkata Abu Isa, haza hadisun sahih. Hadis ini sahih. Tuan-tuan, bila baca sunan Tirmizi, saya tak tahu yang terjemahan. Ada ke terjemahan? Saya tak pasti. Tapi kalau tuan-tuan baca yang bahasa Arab punya, lepas Imam Tirmizi bawa sanad, bawa matan, bawa sanad hadis, bawa tag hadis, lepas tu dia akan kata, qala Abu Isa, haza hadisun hasan. Kan? Haza hadisun sahih. So, kita kena tahu. Ha? Kita kena tahu bahawasanya, Abu Isa tu, Tirmizi. Tirmizi ni gelaran dia Abu Isa. Imam Bukhari, Abu Abdullah. Abu Abdullah. Okay? Jadi, kalau ditulis bawah hadis sunan Tirmizi, qala Abu Isa, itu Tirmizi lah tu. Sebab Tirmizi ni nama gelaran dia Abu Isa Muhammad bin Saurah. Muhammad bin Isa bin Saurah. At-Tirmizi. Tu nama dia. Gelaran dia Abu Isa. Sebab supaya kita tak keliru. Kadang-kadang kita marah dengan satu orang. Adakah hadis aku baca lama dalam kuliah? Dia boleh kata pula hadis tu mungkar. Siapa kata mungkar? Kita kata baca sunan Tirmizi. Dia pun buka sunan Tirmizi. Buka-buka sunan Tirmizi baca. Imam Tirmizi riwayat hadis ni dengan sanad. An fulan. Nabi SAW bersabda sekian. Qala Abu Isa, hadha hadisun laisa bisahih. Abu Isa kata hadis ni tidak sahih. Dia kata Imam Tirmizi dah riwayat hadis ni. Tiba-tiba Abu Isa nak buat pandai pula. Abu Isa ni siapa? Apa darjat dia? Nak lawan Imam Tirmizi? Kan? Tak ke malu? Ha, malulah. Jadi sebab tu kena datang manahim hadis ini. Paling tidak bila kita baca, qala Abu Isa, hadis ini tidak sahih. Kita tahulah Abu Isa tu, Tirmizi. Ada kitab-kitab hadis kadang-kadang, dia tulis nama gelaran, bukan gelaran penulis kitab. Qala Abu Ishaq. Sekian. Tengok gelaran penulis kitab, Abu Abdullah. Siapa pula Abu Ishaq? Tu perawi dia. Anak murid dia. Habis tu kenapa Abu Isa dia kata qala Abu Isa? Kenapa dia tak kata qultu? Saya berkata. Kan dia penulis. Kan saya bagi tahu tadi. Bila guru menulis kitab hadis, dia bukan tulis lepas tu dia bagi naskah tu dekat murid ambil terus cetak banyak-banyak. Macam kita jual buku sekarang. Dia bila dia tulis buku, naskah tu ada kat dia, dia baca pada anak murid salin. Dia baca satu anak murid salin. Dia baca, lepas dia habis baca hadis tu, lepas tu dia komen, saya mengatakan hadis ini tidak sahih. Anak murid takkan nak kata saya, takkan nak kata kultu, bukan dia yang kata. Dia katalah guru dia. Dia panggil guru dia apa? Abu Isa. Kala Abu Isa. Sebab tu ada Abu Isa. Jadi orang yang keliru lah. Tiba-tiba dia buat pasal. Ni Abu Isa ni siapa ni? Kena cari dia ni. Inilah penyebab Wahabi datang. Padahal itulah Tirmizi. Ha, kan? Itulah Tirmizi. Baik. Kemudian, kalau Imam Tirmizi komen sahih, maksudnya, jika Imam Tirmizi menyatakan sesebuah hadis sebagai sahih dalam sunannya, maka maksud sahih itu tiada beza dengan maksud sahih di sisi ulama hadis lain. Kalau dia komen sahih, maksud sahih di sisi Tirmizi sama dengan ulama lain. Tapi adakah bila Imam Tirmizi kata sahih, confirm sahih? Tak. Boleh jadi Tirmizi kata sahih, ulama lain kata tak, tak sahih. Boleh jadi. Apa beza-beza ustaz? Pening kepala dah kita ni. Kita kata kerana menilai hadis itu adalah ijtihad. Nilai hadis ni ijtihad. Bila ijtihad, terdedah kepada perbezaan pendapat. Ada yang kata tak, perawi ni bagus. Ada yang kata tak, tak bagus perawi ni. Perawi ni lupa. Mana kau tahu lupa? Aku duduk dengan dia lama. Maka perbezaan pendapat berlaku. Perbezaan pendapat berlaku. Baik. Itu kalau dia kata sahih lah. Ada hadis yang dia kata hasan. Ini banyak disebut. Haza hadisun hasan. Haza hadisun hasan. Kadang-kadang dia kata, haza hadisun hasanun gharib. Hadis ini hasan. Hadis ini hasan gharib. Apa maksudnya? Hasan. Apabila Imam Tirmizi menilai hadis sebagai hasan, maka maksudnya seperti berikut. Pertama, Imam Tirmizi sendiri memberikan definisi hasan di sisi beliau dengan katanya, al-hasanu indana kullu hadisin yurwa wa laysa fi isnadihi may yuttaham bil kadhib wala yakunu syazan wa yurwa min ghairi wajhin. Imam Tirmizi, masa dia tulis Sunan Tirmizi, di hujung Sunan Tirmizi itu dia ada satu kitab lain. Kitab dia, tajuk dia Ilal Saghir. Kalau Abu Daud tadi dia ada risalah kan? Abu Daud tadi dia ada risalah. Risalah kepada orang Mekah. Untuk cerita tentang metodologi dia. Tirmizi, lepas dia tulis Sunan, hujung Sunan, ada satu kitab khas yang namanya Ilal Saghir. Ilal Saghir ni perbahasan tentang ilmu hadis dan Imam Tirmizi cerita juga serba sedikit tentang metodologi dia dalam Sunan. Jadi dia kata, mana-mana hadis yang kami hukumkan sebagai hasan. Fal hasanu indana, kata Imam Tirmizi. Hasan di sisi kami, iaitu di sisi Imam Tirmizi. Kullu hadisin yurwa. Semua hadis yang diriwayatkan. Wa laysa fi isnadihi may yuttaham bil kadhib. Yang mana hadis tersebut tidak terdapat dalam sanadnya mana-mana perawi yang dituduh berdusta. Wa la yakunu syazan. Dan hadis itu pula tidak ganjil, tidak menyanggahi hadis yang lebih sahih daripada dia. Wa yurwa min ghairi wajhin. Dan diriwayatkan melalui jalan lain yang seumpamanya. So, tiga syarat hadis nak jadi hasan di sisi Tirmizi. Pertama, dalam sanad hadis itu tak ada orang yang dituduh berdusta. Orang dituduh berdusta ni macam mana? Tadi ustaz sebut pasal pendusta. Kali ini ustaz sebut dituduh berdusta. Apa beza antara pendusta dengan orang yang dituduh berdusta? Orang yang pendusta ialah orang yang memang ada bukti dia telah bohong dalam hadis. Memang ada bukti lah dia bohong dalam hadis. Maka ulama kata kazzab, dajjal, pembohong, penipu. Tapi kalau tak ada bukti dia bohong dalam hadis, cuma dia bohong dalam urusan pribadi, maka dia ni kalau ulama tangkap dia berbohong dalam urusan dunia, tapi tak ada bukti lagi dia bohong dalam urusan hadis, maka dia terus akan dituduh sebagai berdusta, muttaham bil kadzib.